Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kepada yang merasa anaknya lepas, ya. Kepada yang membawa anak dan merasa anaknya lepas, harap dipegang kembali, ya. Yang merasa bawa anak dan anaknya lepas, mohon dicari, jangan dibiarkan hilang. Jamaah sekalian yang kami hormati, kita terakhir membahas adab yang keberapa? Adab yang ke-11 dari adab salam. Dan insyaallah malam hari ini kita akan mengakhiri pembahasan tentang adab salam. Sehingga malam hari ini kita akan membahas adab yang ke-12 yang kaitannya dengan salam terhadap lawan jenis. Salam terhadap lawan jenis. Lawan jenis yang dimaksud di sini adalah laki-laki terhadap perempuan dan perempuan terhadap laki-laki. Dan tentunya yang dimaksud dengan lawan jenis di sini adalah lawan jenis yang non mahram, atau istilah orang Indonesia kebanyakan non muhrim. Dan muhrim ini istilah yang kurang pas. Yang betul apa? Mahram. Kalau muhrim artinya adalah seorang yang sedang berihram. Berihram itu ketika orang akan haji atau umroh. Itu arti dari muhrim. Kalau wanita yang bukan apa-apanya itu namanya mahram. Ya. Bukan apa-apanya di sini maksudnya adalah tidak boleh untuk dinikahi atau haram untuk dinikahi. Jadi yang dimaksud di sini salam terhadap lawan jenis adalah salam terhadap non mahram. Adapun kepada mahram, yaitu kepada kakak kandung, kepada adik kandung, kepada bapak, kepada ibu, kepada pak de kandung, pak lek kandung, bude kandung, bulek kandung, kakek kandung, nenek kandung. Kenapa pakai kandung-kandung semua? Karena ada sebagian orang, ini si pak deku kok. Pak de mana? Pak de jauh. Itu bukan mahram, ya, bukan mahram. Ini masih kakakku kok. Kakak dari mana? Ya pokoknya kalau di runtut-runtut ketemu buyut lah. Itu bukan mahram itu, ya. Jadi yang kita bahas di sini adalah salam kepada lawan jenis yang bukan mahram. Kalau mahram tidak ada masalah. Apa hukumnya mengucapkan salam kepada lawan jenis? Sebelum kita membahas hukum salam terhadap lawan jenis, perlu kita ketahui bahwa Islam itu adalah agama yang sangat memperhatikan tindakan preventif. Apa preventif? Pencegahan. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan sesuatu namanya pencegahan. Sehingga sebelum terjadi sudah dicegah terlebih dahulu. Maka kalau kita perhatikan contohnya nih ya, contohnya. Kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an tidak kita temukan ayat yang bunyinya jangan berzina. Tapi kita temukan ayat bunyinya jangan mendekati zina. La taqrabu zina, jangan mendekati zina. Kenapa? Berarti zinanya boleh. Ya enggak, mendekat saja enggak boleh. Itu semuanya adalah tindakan preventif. Ya. Makanya berdua-duaan dalam agama kita itu dilarang. Maksudnya berdua-duaan laki-laki, perempuan yang bukan mahramnya. Nabi SAW mengatakan kalau ada laki-laki, perempuan berduaan, pasti yang ketiga setan. Makanya kalau sudah berdua-duaan, pikirannya ngeres. Kok tahu Ustaz? Katanya. Karena dulu ketika saya di pondok, gak ada perempuannya. Ketika saya di pondok dulu ya, dipisah antara santri putra dengan santri putri, dipisah dengan jarak 100 kilometer. Bukan 100 meter, 100 kilometer. Pondok putranya di Ponorogo, pondok putrinya di Ngawi. Jauh banget. Jadi di dalam agama kita itu ada namanya tindakan preventif. Dan perlu kita sadari, jamaah sekalian kami hormati, bahwa godaan terbesar yang sangat ditakutkan oleh Nabi SAW, salah satunya adalah lawan jenis. Godaan terbesar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Ma taraktu fitnatan ba'di ashadda 'ala ar-rijali minan nisa. Saya tidak meninggalkan setelahku, sepeninggalku, sebuah ujian, sebuah cobaan yang lebih berat buat kaum pria dibandingkan wanita. Alias ujian terberat laki-laki adalah perempuan. Makanya tidak sedikit orang-orang yang tahan untuk tidak korupsi, akan tetapi belum tentu tahan ketika digoda wanita. Dia bisa nahan, suap bisa dia tahan. Tapi lihat dulu suapnya apa. Kalau suapnya duit, no. No way. Kalau suapnya wanita, why not? Kebalik nanti. Na'udzubillahi min dzalik, makanya ngeri. Ya. Nah, Islam ini mencegah itu semuanya. Walaupun kadang-kadang niatnya baik. Salam itu berpahala enggak? Berpahala sekali. Salam itu berpahala. Bahkan kita sudah membahas bahwa memulai salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib, berpahala. Akan tetapi, kalau misalnya nih yang salam sama kita wanita, wanitanya masih muda, cantik lagi. Suaranya wanita itu kan lembut. Ya. Apa-apanya lembut wanita, walaupun dia apa-apanya halus, walaupun bukan makhluk halus. Ya. Apa-apanya halus, lembut suaranya wanita. Apalagi yang disalami bujangan. Dengar suaranya wanita. Lewat telepon saja. Kelepek-kelepek gitu. Ya. Dan terus bagaimana Ustaz? Salam kepada lain jenis itu boleh apa tidak sebenarnya Ustaz? Saya akan membahas hukum asal. Hukum asal. Setelah nanti kita selesai membahas hukum asal, ada pengecualian. Jadi bedakan antara kita membicarakan hukum asal dengan pengecualian. Contoh misalnya, hukum asalnya orang masuk ke rumah ini enggak boleh, kecuali. Contoh, hukum asalnya masuk ke ruang ICU ya, ke ruang ICU tidak boleh, hukum asalnya tidak boleh, kecuali sama hukum asalnya salam kepada lain jenis ada, kecuali dalam beberapa kondisi. Hukum asalnya apa Ustaz? Hukum asalnya mengucapkan salam kepada lain jenis boleh. Hukum asalnya diperbolehkan. Kecuali manakala ada sesuatu yang membuat itu menjadi terlarang. Jadi ini globalnya. Hukum asalnya apa? Boleh. Kecuali dalam beberapa kondisi tidak boleh. Ketika kita berani mengatakan hukum asalnya boleh, tentu harus ada dalilnya. Boleh itu laki-laki ke perempuan apa perempuan ke laki-laki Ustaz? Dua-duanya. Laki-laki ke perempuan boleh, perempuan ke laki-laki boleh. Dalilnya apa Ustaz? Kita awali dalil bolehnya salam laki-laki kepada perempuan, laki-laki kepada kaum wanita. Satu. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari seorang sahabat yang bernama Sahal. Seorang sahabat namanya siapa? Sahal. Beliau mengatakan, "Kunna nafrahu yaumal jumu'ah." Dahulu kami, yakni para sahabat Nabi SAW, kalau sudah masuk hari Jumat, senang banget. Kenapa kira-kira? Beliau bercerita, karena setiap hari Jumat, ada seorang nenek-nenek, yang setiap datang hari Jumat, selalu dia itu pergi ke kebun, kemudian ngambil ubi di kebun dia, terus dia rebus, kemudian dia bikin makanan-makanan yang lainnya. Setiap hari Jumat, wanita tua ini pergi ke kebun, beduli, kalau bahasa kita bolet, ya. Tapi kayaknya bolet di sana enggak ada. Pokoknya ubi lah, enggak tahu ubi apa, ya. Mereka si wanita tua itu, nenek-nenek itu ngambil ubi, direbus, kemudian setelah itu kami kata mereka, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nusallimu 'alaiha. Setelah sholat Jumat, kami bersegera datang ke kebunnya wanita tersebut, kemudian kami mengucapkan salam kepada wanita itu. Yang mengucapkan salam laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Yang disalami wanita. Yeah. Kemudian setelah itu fatuqaddimuhu ilayna fanafrah min ajrihi. Kemudian setelah kami salam kepada wanita tua tersebut, maka wanita itu kemudian menyuguhkan kepada kami ubi yang sudah matang tadi, sambil setelah itu kita makan bersama-sama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini laki-laki salam kepada wanita. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, ya, itu kan bukan Nabi yang mengucapkan salam. Tadi siapa? Para sahabat Nabi. Kalau ada yang bertanya seperti itu berarti cermat. Ada yang bertanya enggak tadi? Saya pancing baru. Dalilnya Ustaz, Nabi salam kepada wanita. Ada enggak? Ada. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Salah seorang sahabiyah yang bernama Asma binti Yazid. Beliau bercerita, "Marra 'alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi niswatin." Pada suatu hari Rasulullah SAW lewat di hadapan kami para wanita. Jadi Asma cerita pada suatu hari Nabi SAW lewat. Kami para wanita lagi duduk-duduk, lagi bareng-bareng. Fasallama alaina. Ketika lewat itu Nabi SAW mengucapkan salam kepada kami. Hadis sahih. Ini kalau yang tanya tentang apa? Nabi. Nabi salam kepada para wanita. Dua dalil. Dalil yang ketiga, ya, adalah bukan salam secara langsung tapi kirim salam. Laki-laki kirim salam kepada wanita. Ah, senang ini. Yang para bujangan ini. Titip salam ya buat si fulanah. Nanti dulu belum selesai pembahasannya, makanya tolong jangan pergi dulu ya. Kecuali kalau kebelet boleh. Tapi kalau enggak kebelet jangan pergi dulu, belum rampung ini pembahasannya. Kita selesaikan ini masalahnya dulu, ya. Seorang sahabat bernama Ibnu Abbas. Siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Siapa yang enggak kenal Ibnu Abbas? Ulamanya sahabat. Pada suatu hari beliau beserta dengan beberapa sahabat yang lain mengirim pembantunya. Pembantunya itu namanya Quraib. Jadi Ibnu Abbas punya pembantu namanya Quraib. Ibnu Abbas beserta sahabat-sahabat yang lain berkata kepada Quraib, "Iqra 'alaiha salama minna jami'an." Wahai Quraib, tolong kamu pergi ke rumahnya Aisyah, kemudian sampaikan salam kami semuanya kepada Aisyah. Ini berarti kirim salam dari siapa ke siapa? Dari laki-laki kepada wanita. Ya, dari laki-laki kepada wanita, wasalha 'anil raka'ataini ba'dal 'ashri, dan tolong tanyakan kepada Aisyah tentang hukum salat 2 rakaat setelah asar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi salamnya ini setelah itu ada masalah ilmiah. Ada masalah ilmiah, enggak seperti sebagian orang, salam ya. Iya, terus kenapa? Enggak apa-apa. Ya ada apa yang mau disampaikan? Enggak. Terus kalau dia tanya ada apa gimana? Ya kangen aja. Ini Ibnu Abbas kirim salam kepada Aisyah, ada misinya, karena Ibnu Abbas pengen tahu masalah sholat 2 rakaat setelah asar itu kayak apa hukumnya. Jadi ada sesuatu yang sifatnya ilmiah. Ustaz, saya kirim salam ilmiah juga Ustaz. Apa itu? Ya, saya salam pakai SMS. Ya, assalamualaikum. Jam 3 malam Ustaz, saya SMS assalamualaikum. Ukhti sudah tahajud apa belum? Masya Allah. Ini kan ilmiah Ustaz, dakwah Ustaz. Masya Allah. Anu tinggal di mana? Jenengan tinggal di mana? Di kos-kosan Ustaz. Sama siapa? Teman-teman Ustaz ada berapa orang? Ada 10 orang kos-kosan. Itu jam 3 itu teman-teman kamu yang satu kos dibangunin apa enggak? Kalau memang niatnya pengen apa? Pengen dakwah beneran, kalau memang serius, teman-teman kamu itu loh yang kos-kosan satu kos itu pada kamu bangunin apa enggak? Ya enggak Ustaz. Loh kenapa kok jauh-jauh kamu bangunin, yang dekat enggak kamu bangunin? Ada udang di balik? Ada udang di balik rempeyek gitu. Dah, ini boleh, ini dalil bolehnya salam laki-laki kepada wanita. Sekarang kebalikannya. Wanita kepada laki-laki. Apa dalil yang membolehkannya? Antara lain adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari seorang sahabiyah muslimah pada zaman Nabi SAW yang bernama Ummu Hani. Siapa namanya? Ummu Hani. Beliau bercerita, "Dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'am al-fathhi." Ketika tahun penaklukan kota Mekah, aku pergi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang cerita tadi? Asma, wanita ya. Asma datang ke rumah Nabi SAW. Fawajadtuhu yaghtasilu, dan saat itu aku mendapati Rasulullah SAW sedang mandi. Sedang mandi. Kemudian fasallamtu alaihi, maka aku pun mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Asma mengucapkan salam kepada siapa? Rasulullah SAW. Faqala, maka Nabi SAW pun bertanya, saat itu ada Fatimah di situ. Faqala man hadhihi, wahai Fatimah, siapa tadi yang mengucapkan salam? Ya. Maka Ummu Hani ya, yang mengucapkan salam siapa? Ummu Hani kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun karena enggak tahu, maka beliau bertanya, "Man hadhihi?" Siapa ini? Maka kemudian Ummu Hani mengatakan, "Ana Ummu Hani bintu Abi Thalib." Wahai Nabi, aku ini Ummu Hani, putrinya Abu Thalib. Faqala marhaban bi Ummi Hani. Sugeng rawuh Ummu Hani. Ya, marhaban Ummu Hani. Jadi Nabi SAW tidak memarahi Ummu Hanif. Kenapa kamu wanita salam kepada laki-laki? Enggak. Akan tapi oleh Nabi SAW dibiarkan Ummu Hanif untuk mengucapkan salam. Ini adalah praktek wanita salam kepada Rasulullah SAW. Nah sekarang sahabat, ada enggak yang salam? Wanita salam kepada sahabat yang lain? Ada. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Dan hadis ini sanadnya dinilai hasan oleh sebagian ulama. Dari Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, kunna an-nisa'u yusallimna 'alal rijal. Pada zaman Nabi SAW, para muslimat, sahabiyat, biasa mengucapkan salam kepada para sahabah. Para sahabat, para muslimin yang ada pada saat itu. Biasa, sudah biasa. Laki-laki, wanita mengucapkan salam kepada laki-laki pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hukum asalnya. Apa hukum asalnya? Boleh. Laki-laki salam kepada wanita, wanita salam kepada laki-laki, laki-laki salam kepada wanita, wanitanya menjawab salam, atau sebaliknya wanita salam kepada laki-laki, laki-lakinya menjawab salam, termasuk juga boleh kirim salam. Hukum asal. Tadi sudah kita janjikan, setelah kita bahas hukum asal, kita bahas apa? Kecuali. Kecuali. Apa kecualinya? Kecuali kalau menimbulkan fitnah. Kalau menimbulkan fitnah. Contohnya fitnah bagaimana? Contohnya fitnah bagaimana? Ada wanita salam. Ya Allah, ternyata suaranya merdu sekali. Semalaman gak bisa tidur. Ya. Suaranya ya Allah, lembut sekali. Itu baru suaranya. Gimana? Ya sudah. Ya. Gimana wajahnya? Ya. Gimana ini, gimana ini? Itu menimbulkan fitnah. Kalau dalam kondisi seperti itu, maka sebaiknya tidak usah salam. Kalau dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Makanya sebagian ulama seperti Imam Malik contohnya, beliau pernah ditanya, apakah boleh mengucapkan salam kepada wanita? Kata Imam Malik, kalau misalnya wanita itu sudah tua, sudah nenek-nenek, maka tidak apa-apa. Tapi kalau wanita itu masih muda, maka jangan. Aduh Ustaz, biasanya salamnya mbak-mbak, oh salam mbah-mbah ya. Justru disinilah akan diuji keikhlasan kita. Ayo yang biasa salam kepada mbak-mbak, coba kalau ketemu mbah-mbah salam apa enggak? Ya Ustaz, mbah-mbah ya disalami. Justru itu yang disebutkan para ulama. Kalau memang betul-betul mau salam tulus ikhlas, salam sama mbah-mbah coba. Sama nenek-nenek, nun sewu, maaf ya, yang jalannya sudah bungku, kemudian pipinya sudah meyot, jawabnya sudah gemeteran, enggak jelas lagi. Waalaikumsalam, Nek. Sudah suaranya sudah enggak menarik lagi. Kata Imam Malik, iya, kalau misalnya wanita itu wanita itu sudah tua enggak apa-apa. Tapi kalau wanita itu masih muda jangan, kata Imam Malik. Imam Malik emang enggak tahu hadis-hadis tadi? Tahu. Akan tetapi beliau lebih cermat pemahamannya dan beliau sangat khawatir andaikan itu dibiarkan begitu saja, nanti orang-orang akan semaunya sendiri mengucapkan salam. Makanya sama beliau dibatasi. Makanya sama beliau dibatasi. Contoh yang lain, ya. Ada seorang ulama yang bernama Imam Ahmad, sama juga perkataannya kayak Imam Malik, ya. Sama kayak tadi kalau misalnya tua, ya. Kalau misalnya tua maka jangan. Kemudian juga di antara yang menimbulkan fitnah juga adalah kalau misalnya wanita itu cantik. Wanita itu cantik. Istilahnya bunga desa atau kembang desa atau bunga kampus, ya. Ini kayaknya banyak mahasiswa di sini, ya. Bunga kampus terkenal di kampus. Setiap orang titip salam terus. Setiap hari salamnya ada 10. Gitu. Ada bukan bunga kampus. Ya, yang gak terlalu cantik lah. Kalau cantik bunga kampus. Kalau gak cantik apa? Enggak ada istilahnya ya. Enggak ada alhamdulillah. Ya. Ini yang satunya padahal itu duduknya sebangku itu. Ya, sama yang cantik sama yang tidak gitu. Yang cantik sama yang tidak cantik duduknya satu bangku. Yang cantik itu sehari dapat 10 salam. Yang ini yang kurang cantik ini sebulan satu pun enggak ada yang kirim salam. Ini kan mencurigakan. Ada apa ini? Kenapa kok yang disalami yang cantik saja? Padahal ini sama-sama muslimah, ini juga muslimah. Ini sama-sama muslimah, sama-sama muslimah, sama-sama rajin beribadah, sama-sama rajin beribadah. Alhamdulillah. Kenapa yang ini yang disalami, yang ini tidak? Makanya seperti yang saya katakan tadi, ada udang di balik batu. Sama juga, laki-laki ganteng juga sama. Laki-laki ganteng ini setiap hari dapat salam terus. Padahal dia boncengan sama temennya yang kurang ganteng. Ya, jangan jelek lah. Jelek itu agak gimana gitu. Kurang ganteng. Yang depan ganteng, yang di belakang kurang ganteng. Yang disalami cuma yang di depan terus. Yang di belakang kasihan. Pegangan di belakangnya gak ada yang nyalami. Ustaz, kalau misalnya yang disalami ustaz gimana ustaz? Ada sebagian guru saya di pondok ya pernah mengatakan kepada cerita di hadapan kami santri-santrinya kiai kami di pondok cerita sama kami beliau punya pondok untuk putri ya, punya pondok untuk putri beliau itu ketika misalnya lagi inspeksi gitu pada salam assalamualaikum ustaz assalamualaikum pada pengen minta salaman. Ustaz kan enggak apa-apa ustaz. Ini kan kami kan anak-anak ustaz. Kami kan anak-anak ustaz, kami kan santri-santri ustaz. Apa kata ustaznya? Iya, kalian. Saya kan laki-laki katanya. Ustaz juga manusia. Jadi jangan sampai dipikir bahwasanya enggak apa-apa loh. Ustaz itu kan orang yang bertakwa. Yang namanya orang bertakwa itu tetap aja ada godaan. Makanya dahulu para ulama kita mereka menjelaskan kalau bisa yang namanya mengajarkan Al-Qur'an, kalau bisa itu ya yang mengajar wanita, kalau santriwati ya yang ngajar siapa? Ustazah. Ya, kalau bisa seperti itu diusahakan. Kenapa? Karena bisa jadi itu pintu awal untuk masuk godaan setan. Coba sekarang baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu kan harus belajar makhraj. Makhraj itu kan keluarnya huruf. Huruf itu keluarnya di mana? Di mulut. Itu tolong huruf ba-nya itu bibirnya. Coba gimana coba? Ya. Ada 10 misalnya yang diajar 10. 10 santriwati misalnya. Ayo bibir yang sebelah sana. Coba lidahnya agak dikeluarin dikit. Astagfirullah. Gimana coba bayangkan? Makanya maaf, ya maaf ini. Sering terjadi kasus, ya. Kasus pagar makan tanaman, ya. Dan ini terjadi bukan hanya di sekolah umum, kadang-kadang juga terjadi di sekolah agama. Entah itu pesantren, entah itu madrasah. Terjadi kasus-kasus pagar makan tanaman. Salah satu pemicunya adalah tadi itu. Makanya kadang-kadang kalau ada orang datang ke rumah, Ustaz saya pengen diruqyah. Misalnya diruqyah itu perempuan. Saya katakan, mana suaminya? Mana kakaknya? Mana adiknya? Atau mana bapaknya? Kalau enggak mau saya. Mungkin ada yang mengatakan, loh Ustaz, masa sih Ustaz mau macam-macam? Ya mungkin pertama enggak macam-macam. Yang kedua. Ya. Yang ketiga, yang keempat. Makanya biasanya kalau ada orang datang ke rumah minta diruqyah, makanya sudah sekali saja sudah. Bok kemandingan kok. Jadi bukannya saya enggak mau, akan tetapi fitnah. Ya. Yang namanya laki-laki, sekuat apapun keimanannya, ya, kecuali orang-orang yang memang dijaga sama Allah Subhanahu wa taala seperti siapa? Seperti Nabi Muhammad SAW, para Nabi, para Rasul. Mereka memang maksum. Mereka memang dilindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kayak kita-kita ini jaminannya mana? Ya. Jaminannya mana? Ustaz saya sudah tua. Yang namanya ustaz walaupun sudah tua, justru kalau tua itu kadang-kadang mereka mengalami masa puber kedua. Nggih napa mboten, Pak? Nggih, tenang toh. Bener. Ya siapa bilang kalau sudah tua itu enggak ada, maaf, enggak ada nafsunya? Ya, ada. Makanya ada istilah tua-tua keladi. Semakin tua, semakin menjadi. Jadi pokoknya kalau memang dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka tidak. Makanya ada sebagian ulama sampai seperti Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Adhkar, beliau menukil dari ulama Syafi'iyah, bahkan seandainya seorang itu takut terjerumus kepada fitnah, ada orang salam sama dia, tidak dijawab enggak apa-apa. Tidak dijawab enggak apa-apa. Padahal kita sudah bahas tadi dan sudah lama kita bahas hukum menjawab salam apa? Wajib. Ya. Kalau misalnya takut fitnah, misalnya wanita disalami sama laki-laki, takut nanti laki-lakinya ada apa-apa perasaan di hati, ya, karena dengar suaranya yang mendayu-dayu, maka saat itu kata ulama Syafi'iyah, ya sebagaimana juga oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Adhkar, maka tidak apa-apa enggak jawab. Karena takut apa tadi? Fitnah. Ada sebuah kaidah penting di dalam agama kita yang mengatakan dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Yang artinya menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan. Jadi kita menghindari sesuatu yang bisa merusak, itu harus didahulukan sebelum kita mendatangkan sesuatu yang namanya kebaikan. Contoh tadi, menjawab salam pahala atau bukan? Pahala. Terfitnah itu dosa. Menghindarkan diri dari dosa lebih didahulukan daripada mencari pahala. Dengan seperti ini kita menyelesaikan pembahasan tentang adab-adab salam. Berapa adab berarti? Ada 11 adab. 12 adab. Dan sebenarnya masih ada adab-adab yang lain. Tapi karena keterbatasan ilmu kami, kemudian juga keterbatasan waktu, maka kita mencukupkan dengan membahas 12 adab. Dan sebenarnya masih banyak ada adab yang lain. Ya. Cuman seperti yang saya katakan tadi, karena keterbatasan ilmu dan juga keterbatasan waktu, kita akan beralih kepada pembahasan yang lainnya pada pertemuan yang akan datang. Hanya saja, di akhir pembahasan tentang adab salam ini, saya ingin membahas tentang dua poin. Ya, tentang dua poin yang mungkin bisa kita ambil pelajarannya. Yang pertama, ya, betapa sempurnanya ajaran Islam. Ini poin yang pertama. Betapa sempurnanya ajaran Islam. Kita selama 12 mempelajari 12 adab ini, kita akan dapatkan begitu luar biasanya Islam. Hampir seluruh masalah dibahas. Adab salam anak kecil dibahas. Masuk rumah yang enggak ada penghuninya dibahas. Salam kepada non muslim dibahas. Salam kepada wanita tadi lawan jenis dibahas. Salam kepada sekelompok orang yang sebagian sedang istirahat, sebagian yang tidak istirahat dibahas dalam agama kita ini. Dan masih banyak yang lainnya. Sehingga memang luar biasa ajaran Islam itu sangat sempurna. Padahal itu baru kita membahas masalah salam, belum yang lain-lainnya. Bayangan kita kan salam, salam itu ya pembahasan kita atau bayangan banyak dari kita. Ketika kita mengawali pembahasan ini, salam ya cuma mengucapkan assalamualaikum, jawab waalaikumsalam, selesai. Ternyata pembahasannya luas banget. Dan ini menunjukkan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna. Karena sudah sempurna itu, maka enggak usah apa? Gak usah ditambahi. Kalau ditambahi itu nanti jadinya tidak indah. Maaf, mata sempurnanya berapa? 2. Kalau ditambahi 1 di tengah gimana? Bagus apa tidak? Gak bagus. Sesuatu yang sudah sempurna, kalau ditambahi jelek. Kalau dikurangi, jelek juga. Gak bagus juga. Makanya di dalam agama kita itu terima apa adanya. Istilahnya itu sami'na wa ato'na. Ajaran Islam itu enggak usah ditambahi, enggak usah dikurangi, enggak usah diutak-utik. Kita ini disuruh sama Allah udkhulu fis silmi kafa. masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Kalau boleh diumpamakan, Islam itu kayak rumah. Kita ini disuruh masuk ke rumah Islam. Cuma disuruh masuk, kita itu bukan disuruh untuk ngerehab. Ya. Oh, ini jendelanya kurang ambak, ki lawangnya kurang, warnanya kurang ini. Enggak. Kita ini cuma disuruh masuk. Masuk ke dalam Islam, amalkan Islam. Selesai. Gak usah kita tambahi, kita kurangi, gak usah. Kenapa? Karena agama kita sudah sempurna. Ayat yang kita hafal semuanya, surat Al-Ma'idah ayat 3. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini sudah aku sempurnakan agama kalian. Ya, sudah aku sempurnakan agama kalian. Makanya Imam Ibnu Abbas ketika membaca ayat ini, beliau mengatakan, fala yahtajuna ila ziyadatin abada. Sehingga kaum muslimin gak butuh tambahan sedikit pun selama-lamanya terhadap ajaran Islam ini, karena Islam sudah sempurna. Kemudian fala yunqisu abadan, dan Islam tidak akan dan tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, betapa luasnya ilmu agama. Betapa luasnya ilmu agama. Kita cuma bahas masalah salam yang cuma 12 adab ini, ada yang ngitung enggak berapa dalil yang kita bawakan? Saya hitung-hitung tadi sekitar 40-an. Padahal itu baru sebagian. Itu baru sebagian yang kita bahas. Masalah salam saja ada 40 dalil. Dan saya yakin banyak di antara kita termasuk yang ngomong, ya, baru tahu adab salam beberapanya sekarang. Setelah ngaji baru tahu. Iya apa enggak? Iya. Banyak yang baru tahu di antara kita. Mungkin banyak di antara kita baru tahu kalau ada orang lagi ngumpul, sebagian tidur, sebagian ini, Nabi SAW cara salamnya gimana? Lirih, bisa didengar sama yang gak tidur dan tidak ganggu orang yang sedang tidur. Itu mungkin kita baru tahu sekarang. Ya. Baru, oh ternyata seperti itu ya. Menjawab salam, orang kirim salam, oh ternyata jawabannya ada dua ya. Bisa wa'alaikassalam, bisa wa'alaikassalam. Oh ternyata boleh ya seperti itu. Banyak yang kita baru tahu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ilmu itu luas dan ilmu yang kita miliki itu sangat terbatas. Makanya ada seorang bijak mengatakan, barang siapa yang merasa dirinya sudah pinter, maka sesungguhnya dia ini adalah orang yang maaf, bodoh, alias tidak pinter. Barang siapa yang merasa dirinya sudah pinter, berarti dia tidak pinter. Dan barang siapa yang merasa dirinya tidak pinter, maka dia calon orang pinter. Orang pinter bukan dukun ya. Dia calon akan menjadi orang yang pinter. Kenapa demikian Ustaz? Karena kalau orang sudah merasa dirinya pinter, maka dia tidak merasa butuh untuk belajar. Sebaliknya orang yang merasa, oh saya ternyata masih bodoh ya, ilmu saya masih sedikit, maka dia akan terus mencari ilmu. Dan jangan mau digembosi sama orang-orang yang mengatakan, ngaji baik. Saben dina ngaji. Seperti maaf, ada kalau saya ngisi pengajian rutin Jumat pagi jam 7 sampai jam 8 di Masjid Agung Purbalingga. Itu saya punya jadwal setiap 1/8 gantian gitu. Setiap Jumat ada, cuman saya jatahnya kalau saya lupa wage apa legi gitu loh. Emang kalau nama-nama gitu saya agak sulit ngapalnya, tapi kalau Jumat kedua, ketiga itu gampang ingatnya. Tapi kalau wage, legi itu dari dulu saya berusaha ngapal enggak apal-apal. Adzan dulu silakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Sampai mana tadi? Wake. Sampai wake tadi. Jadi pengajian itu rata-rata yang hadir itu pensiunan. Rata-rata yang hadir pensiunan, sudah sepuh-sepuh gitu. Akhirnya ada sebagian orang yang kemudian menjuluki pengajian pensiunan. Tapi ya Masya Allah lumayan, mungkin sekitar 2.000 orang gitu, 1.500, 2.000 gitu. Ya memang rata-rata sepuh-sepuh, ya. Rata-rata sepuh-sepuh. Akhirnya sering saya sampaikan kepada jamaah itu, Pak, Ibu, gak usah minder, gak usah berkecil hati kalau dikatakan among di pengajian pensiunan, ya, gak usah minder. Dan gak usah berkecil hati kalau misalnya ada orang tanya, sampai kapan sih ngaji? Ngaji, be. Kalau misalnya ada orang tanya seperti itu, sampai kapan ngaji? Jawabannya sampai mati. Sampai meninggal dunia. Makanya ada sebagian ulama mengatakan, minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu mulai dari buayan sampai liang lahat. Kenapa Ustaz? Karena kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih besar dibandingkan kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Kata Imam Ahmad seperti itu. Kebutuhan kita terhadap ilmu lebih besar dibandingkan kebutuhan kita kepada makanan dan minuman. Makanan minuman primer atau bukan? Primer. Berarti ilmu itu di atasnya primer. Kenapa Ustaz? Kalau kita makan minum sehari berapa kali? 3 kali. Kalau ilmu kita butuhkan, setiap nafas kita berhembus kita butuh ilmu. Bangun tidur, pertama kali bangun tidur butuh apa? Ilmu apa makan? Coba, saya kira nggak ada bangun tidur dari kita langsung makan, kayaknya nggak ada ya? Nggak ada, belum apa? Belum nafsu, ya. Masa bangun tidur langsung nyeroto? Kurang mungkin itu. Bangun tidur butuh ilmu. Pertama kali bangun tidur butuh ilmu. Ilmu apa? Doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terus? Butuh ilmu lagi? Butuh ilmu. Kemana? Ke kamar mandi. Mau masuk kamar mandi? Baca doa. Mendahulukan kaki kiri. Kemudian setelah itu keluar mendahulukan kaki kanan baca doa lagi. Wudu. Wudu butuh ilmu tidak? Butuh. Sudah berapa ilmu yang kita butuhkan padahal kita baru bangun tidur. Kita belum nyentuh makanan, belum nyentuh minuman. Makanya Imam Ahmad mengatakan kebutuhan kita terhadap ilmu lebih besar dibandingkan kebutuhan kita kepada makanan dan minuman. Maka monggo mari kita terus mencari ilmu agama. Terakhir saya ingin menyampaikan satu pengumuman dan satu permohonan. Pengumuman yang ingin saya sampaikan, insyaallah mulai besok malam apa? Malam Ahad, ya, malam Ahad saya punya jadwal rutin di Masjid 17. Di Masjid 17 depan Geriatri, ya, depan Geriatri. Jalan apa itu di sana? Dokter Angka, ya, di jalan Dokter Angka. Cuman sebulan sekali. Nah, sebulan sekali setiap malam Ahad ketiga. Setiap malam Ahad ketiga temanya tentang tazkiyatun nufus. Ya, temanya tentang tazkiyatun nufus. Kalau di sini tentang akhlak, kalau di sana tentang tazkiyatun nufus, ya seputar tentang bagaimana mengobati hati dan seterusnya lah, seputar itu. Ya, pensucian jiwa. Setiap malam Ahad ketiga, setiap bulan sekali insyaallah sama pada maghrib sampai isya. Ini pengumuman yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua permohonan, ada salah seorang putri dari jamaah kita yang sakit parah sudah 10 hari kritis di geriatri, ya, memohon kepada jamaah sekalian untuk berkenan mendoakan putri beliau yang bernama Fethi binti Margono. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi Fethi binti Margono anta shafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yugadiru saqama. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfiha anta shafi لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.